Bab berikutnya kata penulis rahimahullah, babu al-masah al-khufain. Ditambah al-islam di situ ya, bab al-mashi al-khufain. Bab tentang mengusap di atas kedua khuf. Ya, di sini ada dua hal yang perlu kita berikan definisi. Definisi mengusap dan definisi apa? Al-khufain. Ya, di dalam bab ini al-mas'al al-khufain ini kita fokuskan pembahasan pada 22 pembahasan. Yang pertama definisi al-mas'ah, mengusap. Mengusap secara bahasa imrarul yad 'ala syai. Memperjalankan tangan di atas sesuatu. Di tangan ini kalau dijalankan di atas sesuatu itu dikatakan apa? Mengusap. Dan telah diterangkan tadi ya, bahwa mengusap itu tidak harus kena semuanya. Tidak mesti semuanya kena. Jadi memperjalankan tangan di atas sesuatu. Adapun secara istilah di pembahasan mengusap, ada mengusap kepala, mengusap di atas kedua sepatu, itu mengusap ya. Mengusap adalah imrarul yad al-mubtallati bilma lihailil makhsus di zamanin makhsus. Memperjalankan tangan yang basah dengan air di atas suatu penghalang tertentu. Penghalang di sini maksudnya kain atau misalnya ya, kain penghalang tertentu pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu. Iya. Ini makna mengusap di atas kedua sepatu. Di atas kedua al-khuf. Al-khuf itu apa? Al-khuf kalau terjemah bahasa Indonesia, kedua sepatu. Iya. Kedua sepatu. Nah. Di sini ada beberapa bahasa yang perlu kita pahami di pembahasan ini. Akan datang ya pembahasan. Apa namanya? Khuf. Ada namanya jarmuk. Dan ada namanya apa? Al-Jawrab, Kostaki. Ini semuanya akan kita terangkan. Kalau khuf, itu adalah hal yang menutupi kaki. Iya. Biasanya terbuat dari kulit. Karena itu sebagian ulama ada yang mensyaratkan dalam mengusap kedua sepatu harus terbuat dari kulit. Tapi ini persyaratan lemah, tidak kuat. Akan kita terangkan nanti. Jelas ya? Jadi khuf itu adalah hal yang apa? Menutupi kaki. Juga menutupi kedua mata kaki. Kalau dia kurang dari kedua mata kaki, itu tidak disebut khuf secara bahasa. Tidak disebut khuf secara bahasa. Jadi dia disebut dengan pembahasan lain. Disebut khida atau disebut na'an. Ya, dan semisal dengan itu. Jadi ya, kalau khuf menutupi mata kaki. Nah, jadi kalau dikatakan mengusap al-khuffain, maksudnya mengusap dua sepatu. Kedua sepatu. Pembahasan yang ketiga, hukum tentang mengusap di atas kedua sepatu. Apa hukumnya? Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan. Kata beliau, yajuzu al-mashu ala al-khuffaini. Diperbolehkan mengusap di atas kedua sepatu. Jadi mengusap di atas kedua sepatu adalah hal yang boleh disyariatkan. Iya. Dan ini tidak ada silam pendapat di kalangan ulama. Iya. Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, ليس في نفس شيء من المسح atau ليس في نفسي من المسح شيء. Kata beliau, tidak ada halangan dalam hatiku, tidak ada ganjalan sama sekali dalam hatiku tentang disyariatkannya mengusap di atas sepatu. Fihi sab'una haditsan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad, ada 70 hadits dari Nabi menjelaskan tentang apa? Mengusap di atas kedua sepatu. Iya. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Sebagian ulama yang berdalil tentang syariat mengusap, mereka berdalilkan dengan ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ingat ya, ada sebagian bacaan wa arjulikum. Kalau di bacaan kita apa? Hah? Wa arjulakum di fathah lamnya. Di sebagian qiraat wa arjulikum. Kaki kalian. Jadi usaplah kepala kalian dan usaplah apa? Kaki kalian. Ya, namun hadis menerangkan bahwa mengusap kaki itu hanya dibolehkan kalau dia memakai apa? Hah? Mengapakai khuf atau yang semisal dengan itu. Adapun kalau kakinya tidak ada penghalang, maka wajib untuk dia apa? Dicuci. Jelas ya? Ya, tidak ada yang menyelisih tentang kewajiban atau tentang syariat mengusap di atas al-khuf ini kecuali dua kelompok yang sesat. Yang pertama kelompok Syiah Rafidah, dan yang kedua kelompok Khawarij. Mereka saja yang mengingkari. Ya. Adapun para sahabat semuanya sepakat. Memang dulu ada tiga orang sahabat yang bisa dipahami bahwa mereka tidak memandang mengusap di atas kedua sepatu. Namun setelah itu tiga orang sahabat ini rujuk dari pendapatnya. Ya. Karena itu sepakat para ulama, tidak ada silam pendapat. Baik. Ini tentang hukum mengusap di atas kedua sepatu. Kemudian tentang mengusap di atas kaos kaki. Ibnu Qudamah berkata, "Wa ma ashbahahuma minal jawaribi as-safiqah allati tathbutu fil qadamaini." Kata beliau ada yang semisal dengannya. Jadi mengusap khuf dan semisal dengannya. Apa yang semisal? Yaitu mengusap kaos kaki. Nah, sini beliau singgung juga tentang mengusap di atas kaos kaki. Karena mengusap di atas kaos kaki diambil dari hadits umum yang dibawakan oleh Tsauban radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Al Hakim dan selainnya. Dari Tsauban beliau berkata, ya, ketika Rasulullah mengutus pasukan, ya, kemudian pasukan ini kedinginan. Begitu mereka kembali pada Nabi, mereka mengeluhkan kedinginan di perjalanan itu. Maka fa'amarakum ayyansahu 'alal afa'ibi wattasakhin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah mereka untuk mengusap di atas balutan-balutan dan di atas tasakhin, kain-kain yang mendinginkan. Tasakhin di sini hal yang mendinginkan kaki. Nah, kalimat mendinginkan kaki masuk di dalamnya khuf, masuk di dalamnya apa? Kaos kaki, dan masuk di dalamnya sepatu yang semisal dengan itu. Baik, ini at-tasakhin, dia kata umum. Ya. Didukung lagi bahwa telah syah dari sejumlah sahabat, mereka mengusap di atas kaos kaki. Dan tidak ada yang menyelisihi mereka. Iya, tidak ada yang menyelisihi mereka. Dan dari sisi kias, tidak ada bedanya antara apa? Khuf dengan apa? Kaos kaki. Ya, sama-sama dipakai untuk mendinginkan kaki atau untuk menghangatkan kaki. Menjaga kaki. Ya, karena itu pendapat yang terkuat di dalam hal ini seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah, bahwa boleh mengusap di atas kaos kaki. Boleh mengusap di atas kaos kaki. Nah, tapi kaos kaki yang diusap dan sepatu yang diusap itu ada ukurannya. Bagaimana ukurannya? Ini pembahasan kita yang kelima. Ukuran kaos kaki yang diusap. Ya. Kata beliau, as-safiqah allati tathbutu fil qadam. Harus kaos kaki yang tebal. Kaos kaki yang tebal yang tetap di mana? Di kaki. Ya, kalau dia pakai kaos kaki tapi lebar sekali, kalau dia jalan lepas kaos kakinya, ini boleh diusap atau tidak? Ini tidak boleh. Ya. Karena itu para ulama mensyaratkan pada kaos kaki, pada sepatu khuf yang boleh diusap, bahwa Seluruh hal itu mungkin dipakai untuk berjalan. Kalau tidak bisa dipakai berjalan, maka itu tidak diperbolehkan. Dan ini akan datang nanti, syaratan disebut oleh Ibnu Qudamah. Baik, tentang masalah harus tebal. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah ya, harus tebal. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ketebalan tidak mesti. Iya. Bahkan boleh mengusap di atas sepatu, di atas khuf yang tipis, demikian pula di atas kaos kaki yang tipis, tidak tebal. Iya. Demikian pula kalau kaos kakinya atau sepatunya bolong sedikit, ada bocornya sedikit, tidak apa-apa. Kalau bocornya hanya apa? Sedikit dan masih bisa dipakai berjalan. Tapi kalau bocornya hampir semua di bawah kaki bocor, ya, ini tidak dihitung apa? Dihitung khuf lagi, sudah keluar ya. Tapi kalau bocor sedikit, misalnya apa namanya, di jempol kakinya bocor misalnya, atau di dekat tumitnya bocor, ya itu biasanya ya, tempat bocor biasanya di situ. Ya, ini tidak ada masalah ya. Baik. Kenapa kita katakan tidak ada masalah pada kaos kaki yang tipis? Sebab asalnya hadisnya umum, tidak ada pembatasan pada harus tebal. Kemudian yang kedua, dimaklumi dari keadaan hidup para sahabat. Ya. Sulit tergambar kalau digambar disyaratkan semuanya harus tebal. Ya, padahal keadaan hidup mereka saja, di sebagian hadis mereka sholat hanya menggunakan satu apa? Satu kain saja. Ya. Yang menunjukkan ada kekurangan dalam kehidupan. Karena itulah yang zahir bahwa tidak mesti kaos kaki itu dalam keadaan apa? Tebal. Baik, selesai ya tentang ukuran kaos kaki yang diusap. Yang keenam, tentang mengusap di atas jarmuk. Ya. Jarmuk ini atau terjemahannya apa? Cuma dibahasakan ini sepatu. Jarmuk itu ya, kalau sudah pakai khuf dilapis lagi di luar, yang lapisan luarnya ini disebut jarmuk namanya. Nah, kalau kita kan pakai kaos kaki, pakai sepatu, sepatu ini disebut sepatu kan? Biasanya pakai kaos kaki di luarnya. Ya, walaupun boleh seorang pakai sepatu tanpa kaos kaki, tidak masalah. Baik, kalau begitu di sini yang perlu diperhatikan dalam mengusap, ya, boleh mengusap al-khuf dari kulit. Boleh yang mengusap di atas kain pada apa? Hah? Kaos kaki. Boleh yang mengusap jarmuk. Ini lebih luas lagi. Boleh sepatu. Ya. Nah, mengusap di atas sendal boleh atau tidak? Ya. Sendal bagaimana dulu? Harus diperjelas. Ya, kalau bahasa Arab itu sendal, di sebagian buku bahasa, sendal itu an-na'al, itu adalah hal yang tidak bisa dilepas sendiri, dilepas pakai tangan atau dilepas pakai kaki lain. Ini sendal di bahasa kita atau di bahasa bermana sepatu kalau di bahasa kita? Kalau bahasa kita ini bermana apa? Sepatu, ya kan? Tapi disebut sendal dalam bahasa Arab, an-na'al. Ya. Jadi jangan dibahasakan sendal yang biasa kita pakai, sendal jepit. Mau diusap di mana sendal jepit? Ya. Atau misalnya sendal yang apa namanya ya, neckerman ya, yang hah? Yang diikat-ikat itu. Ya. Baik. Sebab ini bolongnya banyak. Ya. Kecuali kalau dia bentuknya seperti sepatu, kebanyakan sudutnya tertutup ya, dan terikat kuat pada harus dilepas pakai tangan kanan atau dilepas pakai kaki, dilepas pakai tangan atau pakai kaki yang lainnya, maka ini masuk ke dalam golongan yang bisa diusap. Jadi ini ukurannya ya, mengusap. Nah, ini termasuk pembahasan yang menunjukkan keringanan dalam syariat kita. Subhanallah, di musim dingin, nah semua orang mampu berwudu, dia cuci kakinya. Karena itu diberikan kemudahan untuk apa? Mengusap di atas kaos kaki sebagai pengganti dari apa? Mencuci kaki. Jadi yang berwudu, cuci tangan, cuci muka, ya, telapak tangan, apa tangan sampai siku, usap kepala, begitu sampai kaki, Dia tidak lepas kaos kakinya atau sepatunya. Dia ambil air, dia usap saya di atas sepatu. Dan ini kemudahan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Baik. Kata Ibnu Qudamah tentang jarmuk, wal jaramiku allati tujawizul ka'bain. Dan boleh seorang itu memakai jarmuk yang melewati kedua mata kaki. Ya, seakan-akan beliau mensyaratkan harus melewati apa? Kedua mata kaki. Nah, dan ini mungkin pensyaratan diambil dari penggunaan kata jawrab, al-khuf, jarmuk, sebab kebanyakannya adalah hal yang menutupi kedua mata kaki. Dan ini lebih hati-hati, walaupun tidak bisa kita pastikan. Kalau misalnya ada yang pakai sepatu di bawah mata kaki, kemudian dia usap, ya saya sendiri tidak berani mengatakan bahwa tidak boleh mengusap. Hanya saja kalau ingin lebih hati-hati, hendaknya pada hal yang melebihi apa? Kedua mata kaki. Iya. Baik. Jadi ini tentang mengusap di atas jarmuk. Kemudian ukuran jarmuk yang diusap itu harus melewati apa? Mata kaki. Nah. Kemudian pembahasan berikutnya. Ketentuan mengusap di atas sepatu. Kaos kaki jarmuk adalah pada hadat kecil. Ya, kata beliau fit taharat is-sughra, dalam tahara yang kecil. Ya. Tahara yang kecil itu maksudnya dia bersuci karena hadat kecil. Karena buang air kecil, karena buang angin, karena buang air besar. Ya. Keluar madi atau yang semisal dengannya. Itu tahara kecil namanya. Dan ini berdasarkan hadis Sufyan bin Assal radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathat ayyam wa layaliyahunna illa min janabah wa la nanzi'u min ghaitin wa la baulin wa la naum. Kata beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami kalau kami melakukan perjalanan tidak boleh kami melepas sepatu-sepatu kami 3 hari 3 malam kecuali kalau junub. Nah, kalau junub dilepas, sebab ini hadat besar ya. Tapi kalau hadat kecil, seperti buang air besar, buang air kecil, atau tidur, kata Sufyan bin Assal, kami tidak diperintah melepasnya. Karena itu bertaharah, mengusap di atas kedua khuf, atau mengusap di atas kaos kaki, di atas sepatu, itu hanya dibolehkan pada hadat apa? Hadat kecil saja. Kalau dia junub, harus dia lepas sepatunya. Ya. Kalau dia tidak mau lepas ya terserah dia. Dia mandi pakai sepatu namanya. Kan begitu ya? Ya. Mandi pakai sepatu dia masukkan air ke dalam sepatu. Karena kaki harus kena apa? Kena air. Ya. Tidak cukup dengan diusap. Nah. Baik. Jadi ini pada hadat kecil saja. Adapun hadat besar diharuskan. Ya seorang. Apa? Melepas sepatunya. Baik, saya simpulkan dulu sebelum saya berpindah. Jadi saya simpulkan bahwa salah satu syarat dari mengusap sepatu, ya, sepatu yang boleh diusap itu hanya pada hadat apa? Hadat kecil saja. Adapun pada hadat besar harus dilepas sepatunya. Kemudian pembahasan berikutnya, ya. Penjelasan tentang lama waktu mengusap bagi mukim dan musafir. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, yauman wa lailatan lil muqim wa thalathan lil musafir. Satu hari satu malam bagi mukim, 3 malam bagi siapa? Bagi musafir. Maksudnya 3 hari 3 malam. Ini dalilnya adalah hadis Sufyan bin Assal yang telah saya bacakan tadi, dan juga diantara dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Muslim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, beliau berkata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan bagi seorang musafir keringanan mengusap 3 hari 3 malam, dan bagi seorang mukim keringanan mengusap sehari dan apa? Semalam. Sehari dan semalam. Ya. Baik. Jadi ini ketentuannya bahwa lama waktu mengusap dibedakan antara mukim dan apa? Musafir. Mukim hanya sehari dan semalam. Musafir 3 hari 3 malam. Kalau ada yang bertanya kenapa musafir lebih banyak? Ya, jawabannya hikmahnya dimaklumi. Sebab keperluan untuk mengusap bagi musafir itu lebih apa? Lebih banyak pula. Apalagi kalau dia jalan terus. Ya kadang kesempatannya untuk melepas sepatu ya lebih sedikit. Baik. Maka diizinkan 3 hari 3 malam. Ya bagi musafir. Nah, jangan ada yang bertanya, kalau begitu, wah mandinya 3 kali sehari. Ya. Ini di musim dingin, mandi itu kadang sekali sepekan mandi, kalau di musim dingin. Ya, sebab mandi di musim dingin, tiap hari itu kadang membahayakan. Kadang membahayakan. Dan di sebagian tempat, kadang tidak berpengaruh seorang itu di iklim, apalagi iklimnya misalnya kering, mandi sekali sepekan gak apa-apa. Iya. Tapi kalau di iklim kita Indonesia ini, ya payah ya. Ternyata orang Indonesia dimaklumi di luar negeri sana. Orang yang paling banyak mandinya. Ya. Sedikit-sedikit mandi katanya. Sedikit-sedikit mandi. Ya. Kalau sebagian orang seperti di Afgan, heran melihat orang Indonesia. Karena mereka mandinya kadang beberapa hari baru mandi. Ya. Nah, kadang sebagian orang ya, punya pengalaman pribadi 1 pekan. Tiap hari Jumat saja mandi. Karena mandi apa? Mandi Jumat. Karena di sebagian iklim, ya, bau badan juga tetap bagus, tidak mandi. Ya. Nah, berbeda dengan iklim kita di Indonesia ya, ini mungkin agak sulit. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ketentuan, ya, hal bukan untuk orang Indonesia saja, tapi untuk seluruh, ya, manusia dengan keanekaragaman kehidupan mereka dan iklim mereka. Baik, selesai sudah. Pembahasan yang keberapa? Yang ke-9. Pembahasan berikutnya permulaan waktu mengusap. Kata beliau minal hadathi ila mitlihi. Dari hadas sampai semisal dengannya. Jadi Ibnu Qudamah di sini berpendapat bahwa waktu mulai mengusap itu dihitung dari mana? Dari hadas. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa mukim mengusapnya sehari dan apa? Semalam. Sehari dan semalam itu berapa jam? Hah? 24 jam kan begitu? Ya. Mengusap itu dari mana bermula ya? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di awal kali dia pakai sepatu. Kemungkinan yang kedua, di awal kali dia berhadas. Dan kemungkinan yang ketiga, di awal kali dia mengusap. Seorang di waktu pagi, dia mau pergi ke kantor, pakai kaos kaki. Dia sudah berwudu dari rumah lengkap. Setelah itu pakai kaos kaki. Jam 6 pagi. Berangkat ke kantor. Jam 10 pagi dia berhadas. Hah? Masuk waktu duhur jam 12. Berwudu. Dia usap. Di atas sepatu. Jam 12. Sekarang waktu mulai mengusap dari mana dihitungnya? Jam 6. Jam 10. Atau jam 12. Kalau menurut Ibnu Qudamah dari mana? Jam 10, ketika hadatnya. Menurut siapa? Ibnu Qudamah rahimahullah. Ketika hadat, nah di situ. Mulai dihitung mengusap. Jelas ya? Dan ini pendapat sebagian ulama. Ada pendapat yang kedua. Bahwa waktu mengusap dimulai, waktu usapan bermula pada saat dia mengusap. Kalau di contoh yang saya berikan tadi, pada jam berapa? Pada jam 12-nya. Dan ini pendapat lebih kuat, insyaAllah. Bahwa waktu permulaan mengusap adalah ketika dia mengusap. Ya. Adalah ketika dia apa? Adalah ketika dia mengusap. Nah. Sebab di dalam hadis dikatakan, yamsah al-mukim, yamsah al-musafir. Mukim mengusap sehari semalam, musafir mengusap 3 hari semalam. Tidak dikatakan si mukim mengusap kecuali kalau dia sudah apa? Sudah mengusap. Dia sudah berbuat perbuatan mengusap, barulah dia dikatakan dapat keringanan sehari semalam. Jelas ya? Kalau dia mukim 3 hari 3 malam, kalau dia apa? Musafir. Ya, sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa kesimpulan yang paling kuat bahwa mengusap itu dimulai ketika apa? Waktu permulaan mengusap, keringanan mengusap dimulai pada saat apa? Seorang awal kali mengusap. Jadi kalau dia jam 12 mengusap, itu awal kalinya. Batal lagi jam 3 dia usap lagi, tidak ada masalah. Batal lagi jam 6 dia usap lagi, tidak ada masalah. Batal lagi besok pagi dia usap lagi, tidak ada masalah. Sampai akhir sehari semalam barulah apa? Barulah selesai waktu mengusap. Ya, kalau misalnya dia hari kedua sudah di jam 3 batal, maka di sini tidak boleh lagi dia usap di atas apa? Kos kaki atau sepatu. Harus dia lepas kos kakinya. Dia udah ulang sempurna, pakai kos kaki lagi, dapat lagi keringanan berapa? Sehari semalam kalau dia mukim. Nah. Jelas ya? Baik. Kata Ibnu Qudamah li qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahul musafir thalathata ayyam wa layaliyahunna wal mukim yawman wa lailah. Berdasarkan sabda Nabi, musafir mengusap 3 hari 3 malam, mukim mengusap sehari semalam. Ya, dan ini hadis harusnya menjadi dalil bagi pendapat yang kedua. Karena kalimat yamsah ini menunjukkan perbuatan terjadi dari si musafir. Ya, karena itu saya tadi simpulkan bahwa waktu mengusap itu bermula dari awal kali dia mengusap sepatunya. Kemudian Ibnu Qudamah membawakan pembahasan lain. Ya, ini pembahasan yang ke-11 sudah kita terangkan ya, akhir waktu mengusap. Sebentar. Ini pembahasan yang ke-11 ya. Akhir waktu mengusap dan hukum usapan jika waktu telah berakhir. Tadi Ibnu Qudamah wa mata masaha wa qadatil muddah au khala'a qablaha batalat taharatuhu. Kapan dia mengusap lalu waktunya habis, taharanya sudah apa? Sudah batal. Ya. Ini pendapat sebagian ulama ya. Jadi kalau dia misalnya mengusap tadi jam 12, begitu masuk jam 12 otomatis taharanya apa? Batal. Ya, anggaplah misalnya saya hari ini mengusap jam 12. Masih saya pakai sepatu saya sampai besok. Ya. Setengah 12 saya wudu lagi. Saya usap di atas sepatu. Karena masih ada waktu kan? Masih ada waktu setengah jam. Kemudian wudu saya tidak batal sampai jam 3. Wudu saya ini boleh saya pakai sholat lagi atau tidak? Kalau menurut Ibnu Qudamah, sudah batal apa? Wudunya ketiga, waktu berakhir. Iya. Tapi ada pendapat yang kedua di kalangan ulama bahwa wudu itu tidak batal. Iya. Wudu tidak batal. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa waktu yang berakhir membatalkan wudu. Ya. Dan seorang yang berwudu secara sempurna, dia mengusap di atas sepatu, ini dia berwudu, syah wudunya dalam hukum syar'i. Kalau ingin dikatakan batal, harus dibawakan dalil yang menunjukkan batalnya. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan apa? Kebatalannya. Iya. Jelas ya? Jadi ini yang pertama. Yang kedua, tentang masalah yang ke-12, hukum usapan bila sepatu dilepas sebelum waktu usapan selesai. Ya, seperti contoh yang saya sebutkan tadi, dia ke kantor, jam 12 dia mengusap di atas kos kakinya. Dia pulang ke rumah, menjelang asar, dia masih berwudu, masih ada wudu ya. Belum batal wudu ya. Pulang ke rumah, ya peraturan di rumah buka kos kaki. Buka kos kakinya. Misalnya. Apakah batal wudu itu tadi? Kalau Ibnu Qudamah jawabannya apa? Batal. Tapi pendapat yang lebih kuat tidak batal. Iya. Jadi kalau dia sudah berwudu, dia usap di atas kos kaki, dia buka kos kakinya, setelah itu dia sholat, tidak ada masalah. Hanya saja kalau dia sudah buka, dia pakai lagi, apakah masih berlanjut? Sekarang saya usap jam 12, saya pulang ke rumah jam 3. Saya buka kos kaki. Ya. Jam 6 saya pakai lagi. Ya, apakah masih berlanjut usapan sampai besok? Jawabannya tidak. Sudah apa? Sudah terputus waktu mengusap dengan apa? Melepas itu tadi. Tapi masalah wudunya, wudunya tetap syah. Wudunya tetap syah. Iya. Pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-13 tentang seorang yang mengusap saat safar, kemudian dia menjadi mukim. Nah, ini masalah ya, sebab dia musafir berapa hari mengusap? 3 hari 3 malam. Kalau mukim berapa hari? 1 hari 1 malam. Dia musafir tadinya, harusnya berapa keringanannya? 3 hari 3 malam. Tapi subhanallah, di hari itu juga dia kembali ke rumah dan menjadi mukim. Sekarang keringanannya berapa? Hah? 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam? Nah, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa man masaha musafiran tsumma aqama aw muqiman tsumma safar atamma masha muqim." Kata beliau, siapa yang mengusap saat dia musafir lalu dia mukim, maka dia harus sempurnakan usapan seorang apa? Seorang yang mukim. Iya. Ini kalau dia musafir kemudian mukim, dia dihitung apa sekarang? Usapan mukim. Sebab 3 hari 3 malam ini keringanan dengan syarat safar. Begitu dia mukim, safarnya sudah hilang. Yang ada cuma apa? Mukimnya. Iya. Dan ini adalah hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Keadaan yang kedua, dan ini pembahasan yang keberapa? 14. Tentang seorang mukim yang mengusap lalu dia safar. Ini kebalikannya. Dia mukim. Ya. Mukim harusnya berapa? 1 hari 1 malam. Ya. Kemudian dia melakukan safar. Dia melakukan safar. Ya, misalnya anggaplah jam 12 ini saya usap. Ternyata jam 6 sore tiba-tiba saya melakukan safar. Ya. Apakah saya lanjutkan sampai jam 12 saja atau saya lanjutkan 3 hari 3 malam? Nah, kalau Ibnu Qudamah pendapatnya beliau apa? Sepanjang dia usap di waktu mukim, maka dia hanya dapat berapa? 1 hari 1 malam saja. Iya. Dan ini salah satu pendapat. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahwa karena dia sudah musafir, maka dia mengambil hukum seorang apa? Musafir. Dan musafir Nabi tetapkan 3 hari 3 malam. Ya, dan ini insyaallah taala pendapat lebih dekat. Pendapat lebih dekat. Baik, jadi saya simpulkan untuk pembahasan yang ke-14, kalau seorang mukim yang mengusap lalu melakukan safar, yang diambil apa? Hukum musafir atau hukum mukim? Hukum musafir yang diambil. Dia mengusap 3 hari 3 malam. Selesai sudah ya beberapa pembahasan tentang mengusap di atas sepatu. Iya, dan akan datang nanti pensyaratan umum ya. Bahwa Ibnu Qudamah mensyaratkan harus berwudu sempurna. Mungkin di pensyaratan itu kita simpulkan nanti ya seluruh syarat-syaratnya. Sekarang saya baca dulu pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya pembahasan yang ke-15 tentang mengusap di atas imamah. Imamah itu adalah suatu hal yang dililitkan di mana? Di atas kepala. Itu namanya imamah. Kalau tidak dililitkan, itu bukan apa? Bukan imamah namanya. Seperti kebiasaan orang di Timur Tengah sekarang, di Saudi ataupun di Kuwait, hanya kain diletakkan di atas kepala, itu namanya apa? Imamah atau bukan? Bukan, itu namanya futrah, tersimam. Jelas ya? Bukan imamah. Kalau dia lilit di atas kepalanya, maka ini disebut apa? Imamah. Seperti orang Imarat, orang Sudan misalnya, dia lilit di atas kepalanya, itu imamah. Baik. Apakah boleh mengusap di atas imamah? Ibnu Qudamah menjelaskan. Wa yajuzul mashu 'alal imamah. Dan dibolehkan mengusap di atas imamah. Ya, pembolehan mengusap di atas imamah ya adalah hal yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Amr bin Umayyah. Beliau berkata, "Raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu 'ala imamatihi wa khuffaihi." saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas imamahnya dan di atas kedua sepatunya. Ya, dan juga syah dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas apa? Imamah. Dan ini masuk dalam keumuman Shaffan bin Assal. Nabi memerintah untuk mengusap di atas al-asaib. Asaib itu balutan-balutan. Termasuk asaib adalah apa? Imamah. Baik. Jadi ini dalil-dalil tentang diusapnya, bolehnya mengusap di atas imamah. Apakah ada ketentuan imamah itu? Ibnu Qudamah menjelaskan ketentuan. Dan ini pembahasan kita yang ke-17. Yang tentang syarat pembolehan mengusap. Sebentar. Pembahasan yang ke-16 ya. Syarat pembolehan mengusap di atas imamah. Kata Ibnu Qudamah, idza kanat dzadu abatin satiratan di jami'ir ra's. Yaitu satiratin li jami'ir ra's illa ma jaratil adatu bi kashfiha. Jadi beliau syaratkan bahwa imamah itu harus data du'abah. Ya. Dia memiliki du'ab. Apa itu du'abah? Sebagiannya menyebutnya muhannakah. Dari kata hanakah. Ya. Maksudnya imamah ini adalah sebuah imamah yang dililit di bawah apa? Di bawah leher. Ya. Dan ini penggunaan imamah yang banyaknya dipakai oleh orang-orang dahulu. Ya, karena memang kondisi mungkin di gurun pasir ya, kadang mereka harus melindungi ya, sampai menutup gimana? Di bawah lehernya. Terikat, sulit dilepas. Adapun kalau imamahnya hanya diikat di atas saja, ya. Kemudian dilepas di belakang. Ya ini menurut Ibnu Qudamah tidak boleh apa? Tidak boleh diusap. Hanya saja ini pendapat dari beliau rahimahullah. Dan ini yang dipegang oleh sebagian ulama kita. Ya, sampai guru kami Syekh Ahmad An-Najmi juga memfatwakan seperti fatwa Ibnu Qudamah di sini. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin dan yang dikuatkan oleh apa namanya sejumlah ulama kita di masa ini bahwa tidak disyaratkan imamah itu harus apa? Terlilit di bawah leher. Ya, cukup dia ikatan di atas kepala, maka itu sulit untuk dilepas, maka itu sudah boleh untuk diusap. Karena memang hadis-hadis sifatnya umum. Ya, tidak menyebutkan syarat. Disyaratkan untuk apa? Diikat di bawah leher. Untuk diikat di bawah leher. Baik. Jadi saya bisa simpulkan di sini bahwa mengusap imamah, ukuran imamah itu adalah apa yang diikat. Apa yang diikat. Ya, demikian pula pensyaratan harus menutupi seluruh kepala. Ya, tidak harus dia menutupi seluruh kepala, tapi dia menutupi kebanyakan dari kepala. Ya. Ukurannya di sini keringanan karena dia berat untuk dilepas. Ya. Berat untuk apa? Dilepaskan. Seorang yang sudah pasang imamah bagus-bagus kemudian dia lepas, dia harus pasang lagi kan begitu? Ya, kecuali kalau imamahnya sudah biasa dilepaskan, dia pakai lagi. Nah, ini harusnya dia apa? Dia lepaskan. Ya, baik. Jadi selesai ya pembahasan di sini tentang mengusap di atas imamah. Bagaimana kalau mengusap di atas kopi ya? Boleh atau tidak? Hah? Jawabannya tidak boleh, sebab itu bukan apa? Bukan imam. Iya. Baik. Kemudian berikutnya kata Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini pembahasan yang ke-17, di antara syarat pembolehan mengusap bertaharah secara apa? Sempurna. Kata beliau, wa min syarti al-mashi ala jami'i dhalika ayal basahu ala taharatin kamilah. Kata Ibnu Qudamah, dari syarat untuk mengusap seluruh itu kembali ke mana? Mengusap sepatu, mengusap kos kaki, mengusap jamruk, mengusap apa? Imamah. Seluruhnya disyaratkan harus apa? tahara kamilah, berwuduk sempurna. Iya. Untuk mengusap sepatu, kaos kaki dan semisalnya memang benar, harus disyaratkan. Dan ini berdasarkan hadis siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah, riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, fahwaitu li anzi akhuffaihi." Kata Al-Mughirah, saya bersama Nabi dalam sebuah perjalanan, kemudian saya merunduk untuk membuka sepatu beliau. Faqala da'huma, "Aini adkhaltuhuma tahirataini." Kata Nabi, "Biarkan kedua sepatu itu." Sebab saya memasukkan kedua sepatu ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci. Nah, jadi sini syarat penting ya. Ini syarat kalau tidak diperhatikan, ya akan membuat kekeliruan yang sangat besar. Sebab kalau di awal pembahasan kita baca sampai sekarang, awal pembahasan hanya mengatakan boleh mengusap di atas sepatu, boleh mengusap di atas kaos kaki. Ya, walaupun dia misalnya baru berhadas, tapi pakai kaos kaki begitu duduk lazim dia usap. Ya, dan ini tidak dimaksudkan. Karena itu Ibnu Qudamah menegaskan syarat bolehnya mengusap harus apa? Wudu sempurna dulu. Ya, kalau dia sudah wudu sempurna sampai cuci kaki, setelah itu dia pakai kaos kaki, pakai sepatu, pakai khuf, nah, baru dari sini boleh apa? Boleh dia mengusap. Barulah diperbolehkan untuk mengusap. Jelas sampai sini? Iya. Bagaimana dengan mengusap imamah? Apakah juga wajib berwudu dahulu sebelum mengusap imamah? Ini silang pendapat di kalangan ulama. Dan yang benar ya bahwa mengusap imamah tidak sama dengan mengusap apa? Mengusap kaki dalam masalah kewajiban harus berwudu. Dan masalah waktu pengusapan. Ya, sebab tidak dalil khusus untuk hal itu. Jelas ya? Nah, kalau dikiaskan, ini juga susah untuk dikiaskan. Sebab, walaupun dua-duanya boleh untuk diusap, tapi mengkiaskan dalam hal ini adalah hal yang agak berat. Iya. Baik, karena itu, imamah beda hukumnya dengan apa? Dengan kaos kaki atau sepatu. Beda hukumnya. Iya. Sebelum saya lanjutkan, iya, saya simpulkan dulu bahwa mengusap di atas sepatu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia wajib berwudu sempurna sebelum memakai sepatu itu. Atau kalau saya bahasakan dengan bahasa lain, dia boleh mengusap di atas sepatu, kaos kaki yang dia pakai dalam keadaan bertaharah. Kemudian syarat yang kedua, disyaratkan pada sepatu atau pada kaos kaki yang dia usap, suci tidak bernajis. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, disyaratkan pada sepatu atau kaos kaki itu mungkin dipakai berjalan. Iya. Dipakai berjalan. Adapun kalau misalnya dia pakai sepatu dari kaca, ya, atau dia pakai sepatu dari apa namanya, kayu, yang tidak mungkin kan dia berjalan terus menerus dengan hal tersebut, pakai ini tidak boleh diusap. Iya. Baik. Ada syarat-syarat yang lain disyaratkan dan itu silang pendapat. Ya. Itu termasuk silang pendapat di kalangan ulama dan telah kita bahas ya sebagian dari hal tersebut. Baik, ini simpulannya yang ingin saya simpulkan di sini. Kemudian pembahasan yang ke-18 tentang mengusap di atas balutan. Kata Ibnu Qudamah, "Wa yajuzul mashu 'alal jabirah." Boleh mengusap di atas balutan. Seorang misalnya patah tangannya, kemudian dibalut. Iya. Suatu hal yang dimaklumi bahwa dia karena dibalut tidak mungkin dia cuci tangannya. Maka di sini Ibnu Qudamah menjelaskan boleh mengusap di atas balutan. Ada hadis yang menjelaskan tentang hal ini, tapi hadisnya ada kelemahan. Hanya saja para ulama tentang kebolehannya, mereka mengkiaskannya dengan apa? Dengan mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Dan mengkiaskannya dengan tayamum. Ya. Karena memang dari sisi hajat dan keperluan adalah hal yang dimaklumi. Karena itu, ya, di kondisi yang seperti ini, insyaallah taala tidak ada masalah. Seorang mengusap di atas apa? Di atas balutan. Apalagi ini telah syah dari sebagian sahabat. Mereka melakukannya. Nah, dari Ibnu Mundhir seakan-akan menyebutkan kesepakatan di dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala secara umum berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Begitu dia tidak mampu mencucinya, maka dia dibebankan dengan hal yang dia mampu. Dia mengusap di atasnya. Baik. Kemudian diterangkan ketentuan mengusap di atas balutan. Kata Ibnu Qudamah, "Idza lam yata'adda bi shaddiha mawdhi al-hajah." Apabila ikatan balutan itu tidak melewati batas keperluan. Misalnya yang patah itu cuma di tengah saja. Tapi yang dibalut seluruh tangannya. Nah, ini melewati hajat namanya. Jelas ya? Maka harusnya dia hanya membalut di kadar hajat saja supaya lainnya tidak berpengaruh. Harus tetap dicuci yang lainnya. Nah, ini syarat yang disebut oleh Ibnu Qudamah. Kecuali kalau diproses penyembuhan harus ditutup seluruhnya. Kalau ditutup sebagian ini akan membahayakan apa namanya patahan itu akan berbahaya. Ya, sehingga ditutup seluruhnya supaya bisa ini bisa sembuh dengan baik. Maka itu insyaallah taala tidak ada masalah ya. Ya. Karena masih masuk dalam posisi hajat, ada keperluan. Tapi kalau tidak ada hajatnya dia tutup, kemudian dia tutup. Ya. Apa yang harusnya dicuci, maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu harus ditutup kadar hajat saja, kadar yang diperlukan. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, batasan waktu mengusap di atas balutan. Ya, batasannya diterangkan oleh Ibnu Qudamah, ila ayyahillaha sampai dia lepas. Jadi tidak ada batasan khusus sebulan, dua bulan. Ya, sepanjang masih diperlukan enggak apa-apa. Beda dengan apa? Mengusap di atas apa? Ya, sepatu. Tiga musaf mukim sehari semalam, tiga hari tiga malam bagi musafir. Kalau ini tidak. Tidak ada batasannya sesuai dengan keperluannya. Nah. Kemudian pembahasan yang ke-21 tentang kesamaan laki-laki dan perempuan dalam syariat mengusap di atas kedua khuf. Kata beliau, "Ar-rajulu wal mar'a fi dzalika sawa." Ya, laki-laki dan perempuan dalam hal ini sama. Asalnya laki-laki dan perempuan adalah apa? Adalah sama. Ya. Hanya saja satu perbedaan. Ini pembahasan yang ke-22. Perempuan tidak mengusap di mana? Di atas imamah. Illa nal mar'a la tamsah ala imamah. Jadi perempuan tidak mengusap di atas imamah. Jadi perempuan boleh mengusap di atas jilbabnya atau tidak? Hah? Boleh mengusap di atas jilbab atau tidak? Jawabannya boleh. Ya. Bagi perempuan mengusap di atas apa? Di atas jilbab. Jadi itu disebut khimar. Dan ada sebagian riwayat menunjukkan pembolehannya, tapi hadisnya ada kelemahan. Tapi pengkiasan boleh di sini. Dikiaskan di atas mengusap, di atas imamah. Nah, sebab ini berat bagi perempuan kadang, apalagi kalau dia berada di selain rumahnya. Iya, berada di selain rumahnya, maka dia boleh mengusap di atas jilbabnya. Ya, tapi perlu saya ingatkan ya bahwa mengusap telinga itu tetap ya bagi perempuan. Laki-laki yang mengusap di atas imamah, begitu selesai mengusap imamah, tetap dia usap apa? Telinga. Demikian pula perempuan yang mengusap jilbab, dia usap di atas jilbabnya, setelah itu dia masukkan tangannya untuk mengusap apa? Telinganya. Iya. Untuk mengusap telinganya. Baik. Dan ini dari kemudahan di dalam syariat kita untuk kaum perempuan. Ya wallahu ta'ala. Alam. Selesai sudah ya pembahasan tentang mengusap di atas al-khuffain. Ya, pembahasan berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan di sesi berikutnya. Mungkin setelah Asar ya, sebab hari ini hari Jumat. Ya, sesi sebelum Jumat biasanya tidak ada. Setelah Jumat saya nggak tahu, nanti Ustaz Khair, ya terserah beliau. Mungkin karena materinya banyak, ada materi. Ya, tapi biasanya tidak ada materi pada Jumat biasanya. Tapi saya nggak tahu, terserah pada Ustaz Khair ya. Dan mungkin panitia nanti umumkan bagaimana ininya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.